Mitra Bisnis, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April mendatang. Namun rencana ini menuai pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini pun berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Kenaikan harga BBM ini sudah diusulkan lebih dari 2 tahun yang lalu. Karena memang tidak realistis, subsidi BBM semakin menggila, 130 triliun, kalau beli cendol, banjir cendol Indonesia ini. Bayangkan subsidi BBM 130 triliun, subsidi untuk benih 118 miliar, bukan triliun. Coba, untuk benih 118 miliar, untuk BBM 130 triliun. Itu kan tidak bertanggung jawab sekali lah. Makanya produksi pangan kita perkembangannya sangat memprihatinkan. Dan sejak tahun 2007 kita telah mengalami defisit pangan. Artinya kita lebih banyak membeli untuk urusan perut dari luar negeri ketimbang menjual hasil-hasil pangan ke luar negeri. Membuat kedaulatan pangan kita tergerus. Kemudian juga harus diingat tahun lalu itu kita mengimpor BBM 28 miliar US dollar. Berapa ratus triliun itu. Ingat BBM yang kita bakar setiap hari itu makin banyak yang kita beli dari luar negeri. Ingat. Nah jadi semua sadar, mayoritas masyarakat Indonesia sadar, pengambil keputusan sadar, tapi yang tidak mau mengambil keputusan adalah presiden sendiri. Presiden yang setiap pidato berjanji tidak akan menaikkan harga BBM, berjanji, di mana-mana berjanji, menteri-menterinya juga berjanji. Sekarang pemerintah mengatakan kalau BBM tidak dinaikkan, ekonomi akan kolaps. Berbohong lagi gitu. Jadi ini pemerintahan apa? Nah mereka tidak mau naikkan harga BBM tapi ongkosnya mahal. Kalau tetap tidak dinaikkan mereka bikin opsi yang macam-macam. Opsi pembatasan, jadi hanya kendaraan umum saja yang bisa. Atau ada pembatasan kendaraan dari tahunnya. Tahun baru dan tahun lama treatmentnya beda. Kemudian ada lagi pembatasan, oh Jawa saja yang tidak boleh BBM bersubsidi. Macam-macam 2 tahun ditelaah itu. Ujung-ujungnya semua tidak dilaksanakan. Naik. Dan naiknya karena sudah lama. Jadi sama seperti kalau kita sakit. Tidak diobati. Sakitnya bertambah. Bertambah terus. Akhirnya terpaksa harus operasi kan. Nah itu jadi ongkosnya mahal menunda ini. Dan tatkala pemerintah menaikkan harga BBM, kenaikannya menjadi sangat tinggi. Sama seperti tubuh manusia itu yang suhunya naik turun itu bergejolak kan merusak seluruh organ tubuh. Nah inilah yang kita kesal gitu dengan lambannya pemerintah mengambil keputusan dan selalu mengambil keputusan tatkala tidak ada alternatif lain. Sehingga ongkosnya menjadi semakin mahal. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.